gerang maju ka lohor papatong nukoneng putra karigan ngegeter jang-jang ngeger ngagupaya pacet keruasi koneng ibar teluhur ngalayang ngawahan arek papitan poma tong hajung jurnan papatan nu koneng ditonggong di ngegi hidup itu pami ooh.